Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat, setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Syukur itu sifat mulia, hindar dari tamak haloba. Rasa cukup apa yang ada, hati tenang, hidup sejahtera. Mari amalkan rasa bersyukur, hidup bahagia, aman dan makmur. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur alhamdulillah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Syukur itu banyak caranya, taat beribadah, tekun berusaha. Saling membantu, berkasih sayang, murah senyuman, mulut sedekah. Marilah kita beramal bersama, rasa bersyukur kita suburkan. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur, syukur, syukur ya Allah.